Yang satu ini merupakan guest star-nya dari New Donita, bintang tamunya dari New Donita, yang akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Artis yang satu ini merupakan artis fenomenalnya Jawa Timur, yang sudah sangat sering sekali menghiasi layar kaca panjenengan semuanya, masyarakat kawasan Kediri dan lingkarnya, yang hadir pada kesempatan berbagai ini. Artis pekan yang sudah punya nama besar dari sederet-sederet grup musiknya Jawa Timur bersama New Donita, akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya, ada AR Production dan juga Cu Record. Kasih aplaus yang meriah untuk si cantik jelita, ada Vivi Artika untuk masyarakat Kartosari tercinta. Welcome, please keep your seat. Sebesa kembali lagi buat semuanya. Ada yang tahu lagu ini? Bareng ya. Bareng-bareng Kyukitu Miho Abutu Miho Zendigi Abutu Miho Cagapi Meradadapi Meriasaki Abutu Miho Sebesar bareng New Donita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.